Okay, terakhir. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita membahas ayat ke-26 surah Al-Mu'minun tentang cerita pertolongan Allah terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang kita membahas ayat ke-27 surah Al-Mu'minun, yaitu yang berbunyi فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Artinya yaitu, lalu kami wahyukan kepadanya Nabi Nuh, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka, dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah kena ketidaktahanan terhadap ecehan-ecehan terhadap orang kaum-kaumnya sendiri, maka hasilnya Allah berikan, Allah menyuruhnya untuk membuat kapal yang besar, sehingga maka Nabi Nuh pun membuat kapal tersebut, dan kapal itu dia rawat dan dia pelihara. Begitu dia pelihara dan rawat sehingga sudah hampir mau siap, maka kaum-kaumnya menaruhkan kotoran ke perahu tersebut, mereka membocorinya dan sebagainya. Namun Nabi Nuh tetap sabar, Nabi Nuh tetap istiqomah di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Allah memerintahkan suatu saat nanti akan turun tsunami di kampung ini. Maka masukkanlah semua binatang yang ada di dalam perahu itu, semua binatang yang ada di samping di kampung itu, termasuk juga orang-orang yang mau selamat mengikut ajaranmu, suami dan istri, laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Namun yang paling dikesalkan, anak dan istrinya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena ini adalah pengaruh dari kaumnya sendiri, dan ketidakberimanan itu memang, ya, walaupun darah daging kita sendiri, kalau memang sudah tidak beriman, itu tidak bisa dipaksakan. Karena iman ini tidak bisa dipindahkan kepada istri, iman tidak bisa dipindahkan kepada anak. Ya, kita saksikan nanti di akhirat, ada orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka. Ada anak orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga. Itu memang soal biasa. Memang dalam kehidupan ini ada juga kita lihat di dunia ini, orang tuanya bagus, anaknya pejudi, narkoba dan sebagainya. Ada istrinya tidak sholat, suaminya sholat. Nah, maka oleh sebab itu Nabi Nuh alaihissalam tetap istiqomah di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala membuat perahu dan menyiapkan kepada umat-umatnya khusus pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini akan disampaikan kepada Ustaz Muhammad Perdana. Ustaz Muhammad Thohir Tonga, kami silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar rahimakumullah, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 27 ini Allah kembali menceritakan kepada kita tentang kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat satu perahu besar, kapal besar yang bisa mengangkut sekian banyak orang, juga bisa mengangkut binatang ternak yang ada pada saat itu. Sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam, Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa untuk menyelamatkan Nabi Nuh bersama para kaumnya yang beriman tanpa harus dengan adanya perahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia agar membuat usaha. Ada sebab dan musabab sehingga Nabi Nuh pun diperintahkan, Nabi Nuh, buatlah kapal yang kapal itu akan digunakan untuk mengangkut sebagai kendaraan bagi kaummu yang beriman dan binatang ternak. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita bahwa tidak semua di antara kaum Nabi Nuh itu yang diperbolehkan ikut naik ke perahu Nabi Nuh. Hanya orang-orang yang beriman kepada beliau, hanya orang-orang yang mau tunduk kepada ajaran beliau, begitu juga dengan binatang ternak yang memang tidak dihukumi, tidak mendapat taklif atau beban di dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasluk fiha min kulli zawjain itsnain wa ahlak illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa tidak semua di antara kaum atau keluarga Nabi Nuh ini yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ini pelajaran yang sangat berharga, bahwa memang betul iman itu tidak bisa diwariskan, iman itu tidak bisa dijual belikan, iman itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita dan keluarga kita, kaum kerabat kita tetap dihidupkan dalam iman dan dimatikan dalam iman. Iya, terima kasih Ustaz Tahir dan juga Ustaz Suhaidi. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena setelah Nabi Nuh alaihi salam di dalam ayat ke-26 meminta kepada Allah supaya diberikan bantuan, maka kemudian di ayat ke-27 ini Allah memberikan bantuannya. Menarik karena tadi sudah dibahas oleh Ustaz Tahir bahwa walaupun bantuan Allah itu Allah datangkan, tapi harus ada usaha dari manusia. Ya, satu hal penting yang harus kita pahami adalah bahwa Allah sudah memberikan janjinya kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, bahwa bantuan Allah Subhanahu wa taala pasti Dia akan berikan. Ya, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihati maghfiratan wa ajran 'azima, ya. Atau yang semakna dengan itu, mohon maaf kalau salah ayat Al-Qur'annya. Allah lahum maghfiratu wa ajrun karim. Allah memberikan janjinya kepada orang yang beriman dan orang yang beramal saleh bahwa bagi mereka itu akan ada ampunan dan juga pahala yang begitu sangat sangat besar. Janji Allah itu pasti benar dan Allah pasti akan memberikan bantuan. Dan di dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci pegangan kita, kita banyak mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang bantuan yang diberikan oleh Allah. Misal saja kalau kita buka surah Al-Kahfi, maka ada tiga kisah di situ yang menjadi inspirasi kepada kita semua, yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa alaihi salam, dan juga kisah Zulkarnain. Ketika para pemuda Ashabul Kahfi dikejar-kejar oleh kaumnya, mereka berdoa minta kepada Allah, wahayyi lana min amrina rasyada, wahai Tuhan kami, tolong berikan kejelasan di dalam urusan kami ini, tolong selamatkan, tolong berikan keberhasilan dari usaha keras kami ini. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ya, yang di dalam surah Al-Kahfi sendiri jelaskan walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka berdiam di gua itu selama 309 tahun tertidur, dan itu adalah merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihi salam melakukan pencarian, meminta kepada Allah, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan pernah berhenti sampai aku mendapatkan tempat di antara sungai dan laut, cekungan antara sungai dan laut. Dan akhirnya bertemu dengan dalam satu riwayat dikatakan itu adalah orang yang saleh di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Begitu juga dengan Zulkarnain dan lain-lain. Siti Maryam sendiri berada dalam kesulitan ketika dalam keadaan kelaparan. Akhirnya kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ketika berada dalam keadaan kehausan, tengok di bawahmu ada sungai yang mengalir. Wahuzi ilaiki bijizi an-nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Kalau mau makan goyang pohon kurma itu, maka buah-buahnya akan berjatuhan. Pada intinya adalah, ya, kalau kita membaca Al-Quran dan membaca tentang bagaimana informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang bantuan yang Allah berikan, maka akhirnya kita akan semakin kuat keimanan kita dan akan semakin yakin, dan insyaallah pertolongan itu tidak akan pernah berhenti hanya pada nabi-nabi terdahulu saja, tetapi juga akan berlanjut pada masa kita dan nanti sampai pada hari kiamat selama seseorang masih beriman kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Ya, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Perdana dan Muhammad Tohri Tonga menjelaskan ayat ke-27 yang intinya bahwa bantuan Allah itu akan ada apabila dengan usaha kita. Yang pertama, sebagaimana pemisaran-pemisaran contoh-contoh yang dijelaskan oleh Ahmad Perdana, Ashabul Kahfi, mereka tetap berusaha untuk berdoa untuk keluar dari gua tersebut. Dan kisah Nabi Musa, semua para nabi itu pada umumnya berdoa dan berusaha. Dan yang kedua, keimanan itu tidak bisa diwarisi. Tapi kedua orang tua maka wajib terus mendidik anak, mendidik keluarganya. Ku ampusakum ahlikum naro. Dan kalau juga tidak beriman, berarti itu adalah permasalahan antara dirinya dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.